Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ikhwani wa akhawati fillah, ayyuhal mustami'ul kiram wal musyahidun al ahibba, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita kembali mengkaji bahasa yang kita cintai, yaitu bahasa Arab. Malam ini kita lanjutkan, yaitu pelajaran yang ada pada kitab Al-Mujal Al-Thalis, jilid yang ke-3, yaitu pelajaran At-Tasi' Ad-Darsu At-Tasi', pelajaran yang ke-9. Wa dakhalna fi tamrin ar-rabi', kita sudah masuk kepada latihan yang tamrin Al-Thalis, latihan yang ketiga. Fa insyaAllah sanadkhul fi tamrin ar-rabi', kita akan masuk kepada latihan yang ke-4. Latihan ini masih terkait dengan kaidah wahia, yaitu idafatul muthanna wa jam'ul mudzakkar salim, yaitu penggabungan muthanna dan penggabungan jama' mudzakkar salim. Muthanna yaitu kata yang menunjukkan dua, sedangkan jama' mudzakkar salim yaitu plural yang beraturan untuk laki-laki. Di mana kaidah yang sudah kita berulang-ulang kita sebutkan, kita ulang kembali sedikit supaya kaidah ini betul-betul antum pahami dengan sebaik-baiknya. Yaitu adalah kaidahnya terini adalah, ketika musanna atau jama' muzakkar salim diidhafakan, maka nunnya dibuang. Naam, nuna huma mahzufatani. Jadi nun keduanya dibuang. Tentu ada kaedah yang sudah kita, kaedah lain yang sudah kita bahas, yaitu kalau dia mudhaf tentu tidak boleh bertanwin dan tidak boleh memakai alif dan lam. Tidak boleh bertanwin dan tidak boleh memakai alif lam. Nah, kaedah yang ketiga atau syarat yang ketiga bagi mudhaf adalah ketika mudhafnya dalam bentuk musanna atau jama' muzakkar salim, maka nunnya dibuang. Contoh yang mufrad, umpamanya kata kitabun, kita gabungkan dengan kata al-mudarris, maka kata kitabun yang ada tanwin, maka tanwinnya dibuang sehingga menjadi kitabu al-mudarrisi. Tentu mudhaf ilainya yaitu kata yang kedua, hukumnya majrur, salah satu tanda jar merupakan tanda jar asli adalah kasrah, harakat kasrah. Al-mudarrisi, sinnya kabaris kasrah. Jadi kitabul mudarrisi, kitabu al-mudarrisi, kalau disambung bacaannya kitabul mudarrisi. Banya tidak bertanwin. Nah, contoh yang lain yang pakai alif lam dan alif lamnya harus dibuang, al-qalamu, kita gabungkan dengan kata at-tilmidhu, maka alif lamnya dibuang sehingga menjadi qalamu, bukan al-qalam tapi qalamut tilmizi, qalamut tilmizi, pena murid itu. Nah, itu contoh mufrad. Nah, sekarang masuk musanna. Dua kitab kitabani. Kitabani, kita kembali contoh yang mufrad tadi, kitabun, kita jadi ke musanna, yaitu tambah alif tambah nun, kitabani, kitabun menjadi kitabani, dua kitab. Kita gabungkan dengan kata al-mudarris. Maka nun pada musanna dibuang sehingga menjadi kitaba al-mudarrisi, kitaba al-mudarrisi. Tentu kalau diwasal, tanda panjangnya tidak lagi dibaca karena bertemu huruf yang berbaris sukun di depannya, itu alif lam. Jadi kitabal mudarrisi, kitabal, sedangkan tulisnya kitaba al-mudarrisi pakai alif, nunnya dibuang. Al-qalam, al-qalamani, al-qalamani, dua pena. Kita gabungkan kepada at-tilmidh tadi sehingga menjadi qalama. Di sini ada dua yang harus dibuang. Yang pertama alif lam, yang kedua nunnya, yaitu al-qalamani sehingga menjadi qalama, qalama at-tilmidhi, qalama at-tilmidhi. Nah, itu contoh musanna. Contoh jamak mudzakkar salim, contoh jamak mudzakkar salim yaitu al-muwazzafuna. Muwazzafuna yaitu apa? Para pegawai laki-laki. Muwazzafuna, para pegawai laki-laki. Kita gabungkan kepada kata al-ma'had. Al-ma'hadu yaitu lembaga. Sehingga menjadi apa? Muwazzafu al-ma'hadi. Nunnya dibuang, yang ada pada kata jamak mudzakkar salim yaitu muwazzafuna, nunnya dibuang sehingga menjadi muwazzafu al-ma'hadi. Muwazzafu al-ma'hadi. Ketika diwasal, tentu tidak lagi dipanjangkan wawnya. Tidak lagi huruf fa-nya yang di depannya ada waw, tidak lagi dipanjangkan bacaannya karena di depannya ada huruf baris sukun yaitu alif lam, sehingga menjadi muwazzaful, muwazzaful ma'hadi. Seolah-olah muwazzaf itu mufrad, padahal tidak demikian. Nah, tulisannya adalah pakai waw, muwazzafu al-ma'hadi. Nah, itulah terkait dengan mudhaf, mudhaf yang bentuk musanna dan bentuk jamak mudzakkar salim ketika diidhafakan. Sekali lagi saya katakan, nunnya dibuang. Tapi di sini kita akan berlatih sebagaimana di latihan keempat ini pengarang meminta kepada kita untuk memperhatikan secara seksama latihan yang ada di sini terkait dengan musanna dan jamak mudzakkar salim. Taib, ikra ya Abdul Wahab, ya Bunai. تفضل. الدرس الرابع. نعم. تأمل الأمثلة الآتية للمثنى وجمع المذكر السالم المحذوفة نونهما نونهما للإضافة. مرفوع نائب فاعل بدل محذوفة. نعم. اسم مفعول يعمل كعمل فعله. يا نعم. sebagai نائب فاعل. نونهما للإضافة. طيب ترجم. perhatikan. نعم. Jadi ta'ammal itu fi'il amar, daripada kata ta'ammala, timbangan tafa'ala, ta'ammala yata'ammalu ta'ammulan. Kalau masdarnya, mimnya dhammah, ta'ammu, ta'ammulan. Nah, di sini, amar, ta'ammala yata'ammalu, amarnya ta'ammal, ta'ammal. Jadi ta'ammalil amsilata, perhatikan secara seksama. Ya. Contoh-contoh berikut ini. Naam. Musanna, untuk musanna dan jamak muzakkar salim. Iya. Yang dibuang nun, yang dibuang kedua nunnya. Naam, yang dibuang kedua nunnya. Jayid lil idhafati. Karena idhafah. Idhafah itu penggabungan, ya. Penggabungan dua kata. Iya. Baik. Misal Awalan ighsil yadayka wa rijlayka. Naam, ighsil yadayka wa rijlayka. Aina musanna wa jama'u dzikr salim? Yadayka. Yadayka musanna au jama'u dzikr salim? Musanna. Musanna. Taib, rijlayka? Rijlayka musanna. Musanna. Ma mufraduhu? Rijlun. Rijlun. Yad yaday yadun. Yadun. Taib. Huna bil ya yadayka wa laysa bil alif. Limadha? Li'annaha نعم مفعول به مفعول به نعم يديك هذا مفعول به jadi مفعول berkata اغسل اغسل adalah fi'il amar اغسل fi'il amar ini fi'il membutuhkan objek ma مفعولnya adalah yadaika oleh karena itu karena dia objek maka atau مفعول به dalam enam istilah kaidah nahunya مفعول به objek atau penderita hukumnya mansub nah tanda nasab bagi isim musanna yang menunjukkan dua adalah ya, ya. Bukan alif. Kalau alif ketika rafa. Jadi, ighsil yadaika. Warjilaika. Tidak benar kalau kita katakan ighsil yadaka. Hada khata. Ighsil yadaka khata. Limadha khata? Karena yadaka itu pakai alif adalah marfu. Sedangkan yadaika di sini sebagai maf'ul bi objek. Maf'ul bi hukumnya mansub. Taib. Ighsil yadaika warijilaika. Aina nun? Ke mana nunnya? Mahzufah. Mahzufah. Asalnya apa? Yadaini. Yadaini. Naam, yadaini wa rijlaini. Jayid. Itu asalnya. Dibuang nunnya. Sehingga ikhsil yadaika wa rijlaika. Terjem? Cucilah kedua tanganmu dan kedua kakimu. Kedua kakimu. Ahsan. Barakallah. Fadhal ya. Taib. Nah. Ya, terima kasih untuk ikhwah yang telah menjawab di latihan pertama untuk memberikan contoh. Silakan giliran Anda pendengar maupun pemirsa roja di manapun Anda berada melanjutkan latihan keempat ini mulai dari nomor 2. Insyaallah contoh yang telah diberikan tadi juga cukup jelas. Silakan 0218236543 dan kita coba sapa untuk penelpon pertama kita. Nah, halo. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan Umm Abdillah. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Naam tafadhal ya Umm Abdillah. Lan raqam isnain. Raqam isnain. Abna liyin fil jami'ati. Abna au ibna. Ibna. Ibna liyin fil jami'ati. Bintahu fil madrasati. Ilma, taib. Nah, di mana di sini yang dimaksud di sini mana? Masyahid. Musanna. Iya, musanna aina? Ibna. Ibna. Ibna. Iya, betul. Asalnya apa? Ibnani. Ibnani. Taib, yang kedua? Bintani. Bintahu asalnya bintani. Jadi dibuang nunnya kena idhafah ya. Kepada ali sedangkan binta idhafah kepada pada dhamir ya. Dhamir ya kata ganti itu bintahu hu dhamir. Taib. Taib. Lahza. Naam. Sebentar. Ibna, kenapa di sini pakai alif? Kenapa enggak ibnai pakai ya? Marfu karena mubtada. Mubtada ahsan, karena dia mubtada yaitu subjek maka mubtada hukumnya marfu. Itu marfu. Ingat, hukumnya marfu. Itu tidak akan berubah. Hukumnya marfu. Maka tanda rafa'nya bagi musanna adalah alif. Jadi alif. Ibna Aliin. Tapi mubtada mana khabarnya? Belum kah? Khabar itu lengkap. Fil jami'ati. Fil jami'ati. Jayid. Terus wa bintahu fil madrasah. Maka i'rab, mauqi' i'rab kedudukan kali dalam kalimat ini binta ma'tuf pada bintahu. Ma'tuf. Tapi ya tentu dia itu ataf jumlah. Atafnya ataf jumlah bukan ataf madza? Bukan ataf isim atau ataf kalimah. Itu ataf jumlah. Taib, yang ditanya adalah kedudukan i'rab binta ini sebagai apa? Mubtada lagi, subjek ya. Iya, karena ini kalimat yang kedua. Ini jumlah ismiyah. Jadi ibna aliin fil jami'ah ini kalimat sempurna yaitu jumlah ismiyah. Kemudian ada jumlah ismiyah yang kedua, bintahu fil madrasati. Taib, itu bintahu mubtada. Tanda rafa'nya apa? Tadi? Alif. Alif. Mana khabarnya? fil madrasati. Fil madrasati. Iya. Tapi salisan? Salisan bal masjidi maftuhani. Nah, babal masjidi maftuhani. Mana musanna atau jamak di sini yang mudhaf? Musanna babani. Babani. Makanya babani. Iya. Nunnya dibuang. Asalnya apa? Babani. Babani. Taib juga. Kenapa pakai alif di sini? Kenapa enggak babani? Karena mubtada hukumnya marfu. Jaid, karena dia mubtada yaitu subjek. Mubtada hukumnya marfu. Yang isim musanna tanda rafa'nya yang pakai alif. Jadi babani. Tidak bisa kita ubah menjadi babai al-masjidi. Ini kalimatnya salah. Taib. Aina khabar? Maftuhani. Coba terjemahkan yang nomor dua tadi, belum kita terjemahkan ini. Putra Ali di Jami'ah. Dua putra, ingat. Dua putra Ali di Jami'ah, di universitas. Iya. Dan kedua putrinya di SMA. Iya, dua putrinya di sekolah SMA. Mana SMA sih itu? Enggak ada SMA. Menengah. Di sekolah madrasah ya. Madrasah itu sekolah. Sekolah. Ya, bukan jami'ah. Kalau dia sudah kuliah dikatakan apa? Universitas. Universitas. Nah, kalau dia belum tingkat jami'ah dikatakan apa? Al-madrasah. Iya, sekolah. Iya, sekolah. Ya, apakah SD, apakah SMP atau SMA? Di sini umum al-madrasah di sekolah, enggak disebutkan. Ya, kalau SD fil madrasatil ibtidaiyah. Kalau dia SMP mutawasitah. Ini jaid fil madrasatil mutawasitah. Kalau dia SMA atau aliyah? Thaniyah. Nah, fil madrasatis tsanawiyah. Fil madrasatis tsanawiyah. Iya, itulah istilah yang tepat ya. Istilah yang tepat dan itu yang dipakai di Timur Tengah, bukan fil madrasatil aliyah. Iya. Kalau sudah aliyah itu adalah tingkat jami'ah itu, tinggi. Iya. Baik. Ahsan, barakallahu fik. Nah. Tata masjid itu. Oh iya betul ya. Afwan. Baik, cak terjemahkan asalis. Kedua pintu masjid itu terbuka. Iya, kedua pintu masjid itu apa? Terbuka. Ya, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umum Abdillah sebagai penelpon pertama kita di kesempatan malam hari ini. Di belakang beliau, silakan Anda yang ingin mencoba untuk berlatih bersama kami, kita persilakan dan kita sapa. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Nama Hanif Ustaz. Oh iya, naam, tafadhali. Arba'ah Ustaz ya. Naam. Arba'ah. Qara'tu fi hadhihi al-majallati maqalan 'an muslimai al-Hindi. An muslimai atau an muslimi? An muslimai. Muslimai. Naam. Ada harakatnya. Kalau muslimi enggak bisa. Muslimi bisa Ustaz. Bisa. Naam, berarti jamak. Nah, berarti jamak. Ini lebih tepatnya adalah muslimi. Bentuk jamak dipakai. Oh, ya. Oh iya, naam. Anak ulang. Dari sisi apa? Arba'ah. Maknanya lebih tepat jamak dipakai. Iya. Begitu Ustaz ya. Naam, anak ulang Ustaz ya. Iya. Arba'ah. Qara'tu fi hadhihi al-majallati maqalan 'an muslimi al-Hindi. Naam. Baik, mana di situ? Yang dimaksud muslimi dalam instruksinya al-Hindi. Muslimi. Taib. Asalnya apa? Muslimina. Muslimina. Ini jamak apa tadi? Jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Ya, ahsan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak pakai alif, pakai waw muslimu al-Hindi? Kan di dahulu huruf jar Ustaz. Jar. Iya, ada huruf jar. Berarti isim di depannya harus majrur. Nah. Tanda jarnya kalau isim mufrad apa? Tanda jarnya isim mufrad? Dengan kasrah. Kasrah. Nah. Jadi anil kitab misalkan. Abhasu anil kitabi. Iya. Abhasu anil muslimi. Tanda jarnya kasrah. Itu kalau mufrad tunggal. Kalau dia jamak dengan ya. Ya, nah itu ya. Jadi ya muslimi al-Hindi, betul. Taib terjem? Saya membaca di majalah ini makalan itu apa Ustaz ya? Tempat berbicara atau apa? Makal, apa? Artikel. Oh. Iya, tapi lebih iya, artikel makalan itu perkataan ya. Perkataan. Perkataan. Artikel, makal itu perkataan. Jadi biasa itu pakai makalah ya, pakai ta marbutah itu. Jadi makalatan itu artikel. Isim makan atau isim zaman? Apa? Isim makan Ustaz ya. Kenapa? Isim ini makan Ustaz. Iya, iya. Jadi makalan. Diartikan dengan artikel Ustaz ya. Coba ya. Nah, saya membaca di majalah ini. Iya, afwan itu bukan isim makan. Afwan bukan isim makan. Nah. Ini kelihatannya adalah masdar mimi. Oh. Iya. Masdar mimi. Ini perkataan sendiri. Qaul wa maqal. Iya. Kelihatannya. Nah. Baik. Kalau isim makan tidak? Iya. Baik. Anak ulang. Saya membaca pada majalah ini artikel tentang Muslim India. Tentang Muslim apa? Tentang India. Para Muslim India. Iya. Jayid. Taib. Al-Khamis. Al-Khamis. Uridu an abi'a darajataya hataini. Jayid. Taib. Aina syahid? Darajataya. Darajataya. Nah. Iya. Asluhu darajataini wa domiria mutakalim. Domiria mutakalim. Mutakalim. Asalnya apa tadi? Darajataini. Darajataini. Nah. Taib. Nunnya apa? Hadfun. Dibuang. Nah. Iya. Kenapa di sini pakai iya? Kan karena dia bersama dengan yang mutakalim Ustaz. Kan asalnya ya darojatai sama ya. Jadi yang ditanya kenapa pakai ya? Oh, afwan. Kenapa karena dia pakai alif jadi an abi ya. Darojata ya. Maf'ul bih Ustaz. Maf'ul bih itu ditanya. Taib maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih dari apa? Da an abi'a. Abi'a. Iya, objek. Ya. Coba terjemahkan. Saya ingin menjual sepeda ku ini. Berapa sepedanya? Dua sepedaku ini. Saya ingin menjual dua sepedaku ini. Nah. Jayid. Tapi kalau kita rob itu kan uridu sudah fi'il fa'il. Kemudian an huruf nasab an abi'a bukannya dia maf'ul lebih dari uridu Ustaz. Itu masdar muawalnya, bukan abi'nya semata-mata, an dengan fi'ilnya disebut istilah masdar muawal. Oh. Iya. Jadi masdar muawal an dan fi'il. Jadi itu adalah masdar muawal, masdar muawal menjadi maf'ul bagi uridu. Uridu. Jadi kemudian darajati jadi kalau kembalikan kepada masdar asalnya apa? Uridu bai'a. Bai'a. Iya. Uridu bai'a. Jadi boleh kita memakai dua-duanya. Uridu bai'a darajatai atau uridu an abi'a. Oh. Ya. Berarti darajatai itu maf'ul kedua Ustaz. Maf'ul bukan maf'ul. Apa maf'ul kedua? Itu maf'ul pada abi, bukan maf'ul pada urid. Bukan. Oh. Iya. Kalau maf'ul uridu an abi'a, itu maf'ulnya. Disebut apa? Masdar muawal. Kalau kita i'rab seperti apa Ustaz? Kenapa? Kalau kita i'rab seperti apa Ustaz? Seperti gini. Uridu fi'lun mudari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih atau 'ala akhirih. Kedua-duanya boleh. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. An harfu nasbin. Abi'a harfu nasbin mabniun 'ala sukun. Abi'a fi'lun mudari'un mansubun bi'an wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tsumma wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Darajatayya darajatay maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya' niyabatan anil fatha li'annahu musanna wa huwa mudaf al-ya'u dhamirun mutakallimun ya kan dhamirun mutakallim fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Sudah? Nah. Hataini badal. Hataini badal, Ustaz? Iya, badal min darajatain. Kok bisa badal, Ustaz, ya? Iya. Itu kan penegasan ini. Oh. Badal daripada hatai darajatain. Bukan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ya mutakallim. Iya. Itu kaidahnya gimana, Ustaz? Kok bisa jadi badal? Badal itu fungsinya apa? Akan menerangkan. Nah, pengganti. Pengganti. Jadi apa? Dua sepeda yang mana? Ini. Nah, ditegaskan. Tanpa darajati pun hata ini sudah cukup, Ustaz, ya? Iya, darajati itu sebetulnya kan sudah cukup, kan? Nah, tapi perlu ada keterangan lebih lanjut. Yang dua sepeda yang mana? Barangkali sepedanya banyak, lebih dari dua. Nah. Tapi kemudian apa? Al-masdar mu'awwal. Al-masdar mu'awwal min an wa fi min an wal fi'il. Min al wal fi'il maf'u. Ma masdarnya? Masdar mu'awwal wal fi'il wa huwa maf'ulun bih. Wa huwa bai. Oh, bai. Iya, wa huwa bai maf'ulun bih. Jadi masdar mu'awwal min an wal fi'il wa huwa bai maf'ulun bih. Nah, itulah cara mengirabnya. Itu menguraikan jabatan kata. Panjang sekali. Khalas? Naam, Ustaz. Baik, ahsan barakallahu. Baik, fik barakallahu jazakumullahu khairan. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Masih melanjutkan latihan keempat ini di nomor yang selanjutnya. Silakan di belakang beliau di 0218236543. Ya, halo. Ya, silakan. Halo. Kembali kami sampaikan untuk Anda, kita masih pada latihan keempat yang berada pada halaman ke-77. Untuk penelpon berikutnya, silakan. Halo. Ya, terputus kembali. Lupa kami ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan atau bahasa Arab dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 0819896543 atau di nomor 0813177764 3. Baik, nampaknya sudah ada penelpon kembali yang masuk. Kita sapa, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ubaidillah di Bekasi. Ahlan wa sahlan. Ya. Naam, tafaddali ya. Ya Umma Ubaidillah. Sittah. Ma ara ashadan min mudarrisi. Naam. Baik. Mana di sini yang dimaksud? Mudarrisi. Bentuk apa itu? Jama'. Jama'. Ayu jama'? Jama' mudzakkar salim. Asluhu? Mudarrisina. Nunnya dibuang. Kenapa nunnya dibuang? Karena idhafah kepada kata tafsir, ya. Jadi mudarrisit tafsiri. Naam. Kenapa dia pakai ia di sini? Kenapa enggak pakai waw mudarrisu tafsiri? Majrur dengan min. Betul, tanda jarnya ya. Ahsan. Baik, coba terjemahkan. Saya tidak melihat seorang pun dari para guru tafsir. Naam, saya tidak melihat seorang pun dari guru-guru tafsir. Ahsan. Baik, sabian. Ya, berusaha di madrasati mi'ata talibin. Baik, mi'ata talibin. Baik, mana yang maksud di sini? Mi'ata. Iya. Kenapa? Asluhu mi'atani. Jayid, nunnya dibuang. Kenapa nunnya dibuang? Idhafah. Jayid, ahsan idhafah. Baik, bentuk apa mi'atani? Bentuk apa? Mufrad atau musanna atau jama'? Mufrad. Musanna. Ahsan, musanna. Baik, yang ditanya, kenapa pakai alif di sini? Kenapa enggak pakai ia mi'atai talibin? Mi'atai. Marfu. Baik, marfu. Kenapa dibuat marfu di situ? Ya, mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Yakin? Tidak yakin. Yakin insyaallah. Yakin insyaallah. Baik, memang harus begitu. Kita lihat dulu. Coba lihat dari kata pertama. Salah ya. Berubah kan dari yakin kepada tidak yakin sudah ini. Kelihatan salahnya? Kenapa? Sudah mulai ragu kan? Jangan tercepat ragu. Jumlah fi'liyah ya. Ya, kalau setiap fi'il di awal jelas jumlah fi'liyah. Fi'il ya Ustaz. Hah? Fi'il ya. Ini menjawab atau bertanya? Bertanya. Fi'il ya Ustaz. Iya, itu betul fi'il. Ingat setiap fi'il. Iya, ketika kita melihat ada fi'il, harus cepat lihat dulu mana fi'ilnya. Iya, tidak mungkin fi'il tidak memiliki fi'il. Paham? Mesti ada fa'il. Nah, fa'ilnya terkadang dalam bentuk isim dhamir. Terkadang udah, terkadang fa'ilnya dalam bentuk isim dhamir. Itu kalau dhamirnya apa? Kalau fa'ilnya dalam bentuk dhamir ada tempat kembalinya. Nah, di sini kan tidak ada tempat kembali dhamir. Umpamanya fa'ilnya yadrus itu huwa. Huwa ini kembali ke mana? Sementara kata yadrus itu yang kalimat awal. Faham, Ti? Faham kan? Saya afwan, coba saya tulis dulu. Anti tusyahini tilfas am? Tusyahidina la takul tusyahidina. Usyahid. Usyahidu. Nah, kalau saya ngomong pada anti ya betul syahidina. Baik. Kalau anti mengatakan apa? Yadrusu. Yadrusu talib. Yadrusu talib. Jelas tidak mungkin fa'ilnya dhamir mustatir. Umpamanya huwa. Ya kan fa'ilnya huwa. Huwa nanti kembali ke mana? Kan mesti kembali ke belakang. Sedangkan sebelumnya tidak ada kata apapun sebelumnya. Mafhum? Berarti fa'ilnya tidak mungkin isim dhamir. Berarti isim zahir. Inilah fa'ilnya. Talibu. Tapi kalau kita katakan at-talibu yadrusu fil ma'hadi. Mau beberapa sih kalimatnya? Terserah. Kullayum. Mau panjang mau berapa? Terserah. Nah, sekarang ini fi'il. Kita lihat fi'il, mesti ada fa'il kan? Mungkinkah fa'ilnya dhamir mustatir? Hah? Huwa? Mungkin atau tidak? Mungkin sekali. Kenapa mungkin sekali? Karena ada isim sebelumnya, kata talib. Berarti fa'il memang dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali pada at-talib. Nah, sementara ini enggak bisa dikatakan dhamir fa'ilnya dhamir mustatir takdir huwa. Kalau huwa nanti kembali ke mana? Nah, kita lihat contoh tadi apa? Iqra'i, coba baca anti. Yadrusu. Yadrusu fi hadhihi madrasati. Baik, fi yadrusu fi hadhihi madrasati. Fi hadhihi madrasati. Nah, bikin apa? Adat, bikin angka kan? Ya. Bikin angka ya? Enggak. Mi'ata. Taib. Boleh tulisnya pakai alif atau boleh tidak? Mi'ata. Talibin. Nah, kalau dikatakan fa'il dhamir mustatir, huwa, ini sama seperti ini. Huwa ini kembali kemana? Kan tidak ada kan? Betul, berarti fa'ilnya mesti ada setelah kata yadrus. Harus dicari. Berarti mana? Mi'ata talibin huwa. Nah, mi'ata inilah fa'ilnya. Jadi fa'il itu pelaku tidak selamanya harus bergandengan dengan fi'il. Tak selamanya. Iya. Terkadang fa'ilnya di ujung. Tidak selamanya setelah fi'il fa'il langsung tidak. Nah, jadi yadrusu fi hadil madrasah, apa artinya? Belajar di sekolahan ini. Nah, 200 siswa. 200 siswa. Yang belajar siapa? Siswa. Nah, 200 siswa itu yang belajar. Fa'ilnya, fa'ilnya bukan talib. Jangan katakan fa'il talib. Fa'il ini ya fa'ilnya. Nah. Kata mi'ata ini fa'ilnya. Sedangkan talib sebagai apa? Mudafun ilaih. Iya. Nah, makanya saya tanya tadi, kenapa pakai alif? Kenapa enggak pakai mi'atai? Nah, pakai iya. Kan sama-sama artinya kan 200 juga kan? Ya. Min haitsul makna sawa. Mi'ata 200, mi'atai 200. Sama aja. 200, 200. Nah. Khalas? Khalas. Cuma. Nah, kalau yang kalau du mi'atai ini salah. Kenapa salah? Karena fi'il butuh fa'il, pelaku. Sedangkan fa'il hukumnya apa? Marfu. Nah, kalau dia musanna tanda rafa apa tadi? Alif. Makanya ini dia tanda rafanya, yang alif ini. Maka pakai yang alif, bukan pakai ya. Yadrusu. Nah, asal apa? Yadrusu mi'ata talibin fi hadhil madrasah. Kalau kita dekatkan fa'ilnya, yadrusu mi'ata talibin fi hadhil madrasati. Nah, kelas? Tadi saya yakin pertamanya, tapi nggak usah tanya-tanya, saya jadi ragu. Oh iya, tadi yakin betul mubtada muakhar ya? Bukan, Pak. Ya. Yang kedua kan ditanya lagi, saya bilang. Oh, ragu lagi. Makanya. Ya lihat itu, Pak, semua. Ya, ini enggak ya. Iya, iya. Ya, itulah. Iya, ya, berarti apa? apa? Belum menguasai betul, ya. Nah, ini, insya Allah kalau sedemikian, insya Allah sudah menguasai betul, insya Allah seperti ini, nggak ragu lagi. Nah, baik. Ya, syukur. Ahsan, barakallahu fiik. Wafik barakallahu jazakumullah khair. Wa iyyaki. Assalamualaikum. Wa anti kadzalik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Umaydillah ya yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Kita masih menyisakan beberapa nomor saat ya. Iya, maka terkadang sama juga mahasiswa saya juga betul. Pertanyaan pertama dijawabnya benar. Saya tanya lagi ragu. Ragu-ragu. Iya. Terkecoh, terkadang terkecoh. Iya. Iya. Ya, silakan bagi Anda yang ingin menjawab atau berlatih pula di kesempatan ini, kita persilakan dan kita coba sapa penelpon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Bapak, dengan siapa ini, di mana? Pak Khalid. Bapak Khalid. Iya. Di mana Pak Khalid? Kampung Tengah. Kampung Tengah. Nah. Ahlan wa sahlan ya, akhul karim. Amsar. Baik, nعم. Tafadhal. Al-an ats-tsamin. Naam. Rakam sarai. Nعم. Hari kata mi'atai riyali. Naam. Jayid. Di mana di sini yang dimaksud? Mi'atai. Mi'atai. Tak, kalau tadi mi'ata pakai alif, sekarang di sini mi'atai pakai ya. Kenapa? Mudhafilai. Mudhafilai. Mana mudhafilai? Mana mudhafnya? Kalau dia mudhafilai, berarti itu kata kedua. Majrurun bihi. Ah, makanya majrur dengan ba. Iya, bil ba. Ada ba, huruf ba kan? Ba itu ada huruf jar. Iya, kalau sudah masuk ba, maka isim depannya harus majrur. Nah, kalau isim mufrad tambah ja, tanda jarnya kasra. Contohnya bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Kenapa mi, kenapa enggak ma atau mu? Karena ada ba, huruf jar. Nah, kalau dia musanna tanda jarnya apa? Halo, ya Khalid. Amsar. Kalau dia musanna tanda jarnya apa? Alif. Itu marfu. Tanda ya. Rafa alif. Kalau dia ya betul. Jadi ya itu sebagai tanda jar. Bisa tanda nasab, bisa tanda jar. Di sini bukan mansub tapi majrur. Dari mana kita tahu majrur? Ada huruf ba, ada huruf jar masuk. Bi mi'atai riyalin. Baik, mana nunnya? Asalnya apa? Asalnya mi'atai ini. Mi'atai ini. nunnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia mudhaf. Nah, mudhaf kepada kata rialin. Taib, terjemi, terjemha. Aku membeli arikain. Nah, hadir arikata. Apa artinya? La tadri. Arika itu sopa. Sopa. Iya, sopa, bangku. Iya. Nah, seperti ini, ini. Nah, seperti yang saya dudukkan ini kan, Pak? Arika. Nah. Sopa ya namanya, ya? Iya. 200 rial. 200 rial. Jayid. Rekam, nah, rekam tisa. Syabahtul yauma alfay rialin minal masruf. Ikra jayidan. Mana sabahtu? Sahabtul yauma. Nah, sahabtu. Kalau minal masruf. Minal masrifi. Kalau sabahtu, apa kalau sabahtu? Pagi-pagi. Kalau sabaha, arti sabaha. Beda kan? Kalau ba duluan baru ha, sabah tu. Apa arti sabah tu? Sabah apa kita? Sabah apa arti sabah? Sabah yasbahu. Berenang kan? Berenang. Iya. Kolam renang dikatakan masbah. Jadi kalau sabah tu berenang, itu ba-nya dulu kan? Ini ha-nya dulu di huruf ha dulu. Sahab tu, bukan sabah tu. Jadi sahab tu. Jadi nanti salah baca lain maknanya. Baik, sebelum kita terjemahkan, di mana yang dimaksud dalam instruksi di atas ini? Kata apa? Apa? Alfai. Alfai. Asalnya apa? Alfaini. Alfaini. Betul. Apa arti alfaini? 2000. 2000. Jayid. Nah, di mana nunnya, di kenapa dibuang? Hasbunun. Nah, betul, hasbunun itu dibuang. Kenapa dibuang nunnya? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Kalau alfa itu mudhaf ilaih, berarti al-yaumnya mudhaf gitu. Oh, al-yaum jarab. Majrur. Ya, enggak, yang tadi saya tanya alfain, nunnya dibuang. Kenapa nunnya dibuang? Kenapa dikatakan mudhaf ilaih? Jarab saja. Al-yaum. Al-yum, enggak, yang ditanya alfain, alfain, betul, al-yum itu dzaraf. Yang ditanya adalah alfain, nunnya dibuang, kenapa dibuang? Majrur. Enggak, nun, nunnya dibuang, kenapa dibuang nunnya? Oh, karena dia mudhaf dengan rialin. Nah, itu dia, kena lil idhafa. Lil, mana idhafa? Kena penggabungan. Penggabungan, jadi kata alfain digabung kepada kata rial. Ya, jadi lil idhafa. Dia sebagai mudhaf. Baik, yang pertanyaan selanjutnya, kenapa pakai iya di sini alfai? Kenapa enggak pakai alif alfa? Alfani, alfun musanna alfani, alfaini. Kenapa enggak pakai alif? Maf'ul bi dari mana? Sahabtu. Sahabtu. Yakin? Tak yakin. Tapi di situ ada zarf. Ya betul, yaumah itu zorob, itu zorob, ya. Iya. Saya tanya, yakin? Nah, baru pertanyaan kedua sudah goyang ini. Namsat, yakin? Yakin. Tapi kalau yakin, apa arti sahab itu? Lagi disat. Gak tahu ya. Iya, tapi kelihatan alfain maf'ul bih. Betul maf'ul bih di situ. Ya, objek. Sahab tu apa? Sahab tu saya menarik. Menarik. Oh, menarik. Iya, narik apa? Narik uang di bank. Antum beri ke bank. Masrif bank. Nah, masrif itu bank. Al masrif itu bank. Ya, menarik uang kan? Hah? Saya menarik hari pada hari ini. Iya. 2000 rial dari bank. Iya, betul. Nah, itu dia. Jadi kalau ke bank bukan nyetor tapi menariknya. Menarik uang. Nah, sahabtul yawma alfai riyalin minal masrif. Saya ada pertanyaan, Pak. Iya. Itu kata-kata lantap alu. Lantap alu, Pak, ya. Lantap alunya itu kan dari tapalu. Nah, iya. Kenapa pakai alif, Pak? Di ujung waw. Iya, karena itu fi'il min af'al khamsah. Enggak, maksud saya alifnya itu dari mana? Itu alif itu alif itu zaidah tambahan sebagai tanda bahwa dia af'alul khamsah. Oh. Iya. Alamat apa maksudnya saja? Kenapa? Di alamat. Jadi supaya tidak dikatakan bahwa waw itu adalah bahwa itu waw itu huruf asli, padahal waw itu tanda i'rab. Apa afan? Waw itu apa? Waw itu sebagai dhamir. Coba Said, antum tu syahidil fas am la? Enggak, tadi Said. La, ha? Baik. Coba tad'u. Ana tanya kata tad'u. Tad'u. Tad'u. Tad'u. Kata tad'u, da'a yad'u. Da'a yad'u. Tad'u. Ada waw-nya? Ada waw kan? Ada asli. Nah, nah. Ada alifnya? Enggak. Tidak ada alif. Kenapa? Waw ini waw asli. Waw asli huruf illat. Tapi kalau tad'u pakai alif? Depannya pakai alif. Enggak, salah. Enggak, saya kasih pakai alif. Salah? Salah. Kenapa salah? Aslinya tad'u. Itu asli tad'u. Tapi kalau saya pakai alif, tidak salah. Berarti waw ini bukan waw huruf illat. Waw ini fa'il. Oh, umpamanya lan. Kita kasih lan. Nah. An, lan. Lan tad'u. Saya tanya, ni apa? Saya kasih alif. Berarti waw ini bukan waw huruf illat. Tapi waw apa? Padahal hurufnya sama kan? Hurufnya sama, bentuknya sama, serupa tapi tak sama. Nah, jadi yang kalau tad'u tanpa alif, berarti waw ini waw huruf illat. Tapi kalau tad'u pakai waw, nah berarti waw ini apa? Fa'il, waw jama'ah. Nah, oleh itu ya, maka af'al khamsah ketika masuk huruf nasab atau huruf jazam, nah yang apa yang ada wawnya, tad'una, tadribuna dan sebagainya, itu ketika masuk huruf jazam atau huruf nasab, nun dibuang kemudian harus pakai alif di depannya. Nah, alif ini apa? Alif sebagai tambahan, sebagai tanda bahwa fi'il itu apa? Min af'al khamsah. Jadi semua afal khamsah harus pakai alif. Oh iya iya, afal khamsah yang ada waw ya, yang ada waw ya, yang pakai waw ya. Yeah. Antum atau hum ya. Yeah. Yaqrauna, taqrauna. Nah, ketika dia mansuh atau majzum, dibuang nun, kemudian depannya pakai waw. Pakai alif, afan. Ya. Saya mau ulang itu. Nah, masyaallah. Nah, terputus terlebih dahulu. Ya mungkin dapat dihubungi kembali Pak Khalid tadi ya. Dan nomor atau yang sudah dibaca tadi nomor 9 sudah terjawab Ustaz? Iya. Nah, alhamdulillah. Ya, silakan di belakang Bapak Khalid, Anda dapat meneruskan untuk nomor ke 10 hingga seterusnya. Ya, kita coba sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Komarudin, Ustaz. Komarudin. Coba hal lagi ya, Komarudin. Alhamdulillah, Ustaz. Hai, antak kayak. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Banyak. Barokah. Kemana aja antum nih? Dengar aja, Ustaz. Oh, dengar ya. Baik, masyaallah. Baik, tafadhal, rakam asyraf. Rakam asyraf. Iya. Gomadul maridu aynaihi. Aynaihi. Aynaihi. Baik. Mana di sini? Yang maksud instruksinya? Ainai. Ainai. Bentuk apa itu? Namsat. Bentuk apa ainai? Bentuk musanna. Musanna. Asalnya apa? Ainai. Ainai. Ainani. Mana alif situ? Enggak ada alif situ. Itu ya itu. Ainai. Ainai ni. Iya. Ainai ni. Antum tinggal buang pertama nun aja. Ainai ni itu asalnya. Jadi nunnya dibuang. Kenapa? Karena idofah. Idofah kepada dhamir ha, ya. Ainaihi, iya. Jadi, taib, kenapa pakai iya? Kenapa enggak pakai alif? Ainahu. Maf'ul bi, Ustaz. Maf'ul bi dari kata? Ghammadha. Ghammadha. Maf'ul bi yakin? Yakin, Ustaz. Yakin betul ya? Nah. Insyaallah tidak ragu. Taib, coba terjemahkan. Orang sakit itu memejamkan matanya. Ahsan. Jadi pasien atau orang sakit itu memejamkan kedua matanya. Musanna kan kedua matanya. Jadi itu maf'ul, objek daripada ghammada. Ghammada memejamkan. Ya, berarti yang dipejamkan itu objek, itu ainai. Jadi mansub. Tanda nasab ya, sama tanda nasab dengan tanda jarnya sama, sama-sama ya. Ya. Baik, selanjutnya rakam hadiasyar. Aina abaka ya Anas? Perhatikan baik-baik. Ifta ainaik. Tau ifta ainaik ya Qamaruddin? Naam. Ifta ainaika. Aina abawaka ya Anas? Ah, aina abawaka ya Anas. Jayid. Di mana di sini maksud? Abawaka. Tak bentuk apa abawa ni? Bentuk musanna. Musanna. Mufradnya apa? Abun. Abun, ya. Yeah. Abun. Musannanya abawani. Abawani. Asmaul khamsah. Ah? Asmaul. Yakin asmaul khamsah? Abawani. Abawaka asmaul khamsah? Naam, Ustaz. Taib, saya tanya selanjutnya. Kalau asmaul khamsah. Ya, musta'id ah? Enggak usah ditanya. Kalau enggak usah ditanya, nanti enggak bertambah ilmunya. Ya Qamaruddin. Iya. Antum harus pede, Qamaruddin, jangan takut ditanya. Jawab aja yang bisa jawab, jawab. Iya. Kalau antum enggak bisa jawab, bukan salah antum kalau salah enggak bisa menjawab atau salah menjawab, salah saya. Iya kan? Tanya Qamaruddin. Nah, kalau asmaul khamsa, tanda rafaknya apa? Dhamma. Asmaul khamsa, tanda rafaknya? Asmaul khamsa. Apa? Dhamma. Dhamma. Asmaul khamsa tanda rafaknya dhamma. Dewa. Hah? Coba kasih contoh yang lain. Kasih contoh asmaul khamsa. Lewat aja. Lewat antum lewat kemana nih? Mau lewat kemana ini? Taib. Taib ya Abdul Wahab. Masin. Tidak, nih huna kan ibni hada Abdul Wahab nih fi idha studio. Akhun. Naam. Akhuka. Akhun mufrad. Kalau asmaul khamsa? Akhu. Akhuka. Taib. Akhuka. Aku tanda rafaknya apa? Al-waw. Al-waw. Tanda rafaknya al-waw. Ya. Di sini abawaka. Betul asmaul khamsa ini? La. La. Ya Qamaruddin? Naam, Ustaz. Nah. Kalau asmaul khamsa itu abuka, abaka, abika. Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Abu Hurairata, Aba Hurairata, Abi Hurairata. Itu asmaul khamsa. Jadi salah satu syarat asmaul khamsa, isim yang lima itu, yaitu Abu, Ahu, Hamu, Fu, dan Zu, harus dalam bentuk isim mufrad. Bukan musanna dan bukan jamak. Nah, di sini dia bukan mufrad, tapi musanna. Ya, kalau dia musanna, maka tidak digolongkan asmaul khamsah. Nah, faham tak Qamaruddin? Nah, abawaka ini musanna bukan asmaul khamsah. Musanna dari kalimat abun. Nah, abun abawak. Taib, tanda rafaknya apa? Tanda rafaknya alif. Alif, karena dia musanna kan bukan waw. Tanda rafaknya alif. Ya, ya. Asalnya apa? Abawani. Abawani. Nunnya dibuang kenapa? Idafa kepada kaf. Ya, idafa kepada kaf. Baik, pertanyaannya, kenapa pakai alif di sini? Kenapa enggak pakai ya abawaika? Kan maknanya sama itu, dua orang tuamu. Kedua orang tuamu. Kenapa pakai alif dia? Hah? Mubtada. Ahsan, mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Apa itu mubtada muakhar? Yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan. Mana khabarnya? Aina. Aina, ini khabar muqaddam. Kenapa di kenapa di didahulukan khabarnya? Mendulukan wajib ini, bukan bukan jaiz, tapi wajib. Kenapa didulukan? Karena pertanyaan, Ustaz. Karena isim istifham. Isim istifham harus terletak di awal. Nah, oleh itu, oleh itu apa? Di, diletakkan di awal. Ya. Letak sekalipun dia khabar. Khabar itu asalnya susunan apa? Di akhir kan gitu kan? Asalnya ketika khabarnya dalam bentuk isim istifham, maka didahulukan khabarnya. Dan ini wajib, bukan jaiz, bukan boleh, tapi wajib. Tidak benar kalau kita katakan abawaka aina ya Anas. Salah. Abawaka aina ya Anas. Ada khata. Jadi aina julukan aina abawaka ya Anasu. Apa artinya? Coba terjemahkan. Di mana kedua bapak kamu, kedua orang tua kamu ya Anas? Naam. Ya betul. Di mana kedua orang tuamu wahai Anas? Ahsan. Barakallahu fik. Ya kemudian. Afan, saya mau nanya. Ya, silakan. Di kalimat yang sa'am sa'am lalil amsyaratal adzalil musanna. Wa jam'il mujassari salimil al-mahdhufati. Itu al-mahdhufati itu sebagainya apa? Na'at. Na'at dari? Na'at dari apa? Dari jam'i dan musanna. Jam'i musanna. Iya. Itu kenapa itu? Ya? Kenapa? Jam'i apa? Na'atnya Mu'annas. Iya, kenapa mu'annas? Karena di depannya naif fa'il. Nun. Mafhum? Nah, ini namanya isim isim maf'ul yang beramal seperti amal fi'il. Isim maf'ul beramal fi'il. Apa amal isim maf'ul? Amalnya adalah fi'il majhul. Paham tak? Jadi isim fa'il beramal seperti amal fiilnya. Apa amal fiilnya? Fiil maklum. Tapi kalau dia isim maf'ul, dia beramal amal fiilnya. Fiilnya apa? Fiilnya majhul. Jadi apa isim maf'ul? Cuma ini madrub. Arti madrub dipukul kan? Kan dipukul artinya. Berarti apa? Fiilnya apa? Fiil majhul. Ya, kalau kita kembali pada fiilnya, madrub yudrabu. Kalau fiil mudhari'nya. Kalau madrinya apa? Duriba. Itu kalau isim maf'ul. Kalau isim fa'il, kalau isim fa'il daribun, yadrib, darabah, itu fi'ilnya, fi'il maklum. Tapi kalau isim maf'ul, fi'ilnya majhul. Oleh karena itu, nunuhuna na'if fa'il. Ada na'if fa'ilnya. Karena na'if fa'ilnya mu'annas, mafhum? Nun itu mu'annas atau mudhakar? Mu'annas. Nah, semua huruf digolongkan mu'annas. Al-ba, wa-ta, wa-sa, dan selanjutnya nun, mim, digolongkan mu'annas. Oleh karena itu, maka kata mahzufnya mesti pakai ta marbuta. Nah, pakai ta marbuta, kerana na'ifalnya mu'annas. Iya. Walaupun yang tadi kalimat jam'u. Walaupun kata jam'u itu lafaznya, lafaznya apa? Mudzakkar kan? Mudzakkar. Iya. Karena dia sebagai apa? Wah, memang nama mahdhufah ini sebagai na'at daripada jam'i, betul na'at. Akan tapi dia di depannya ada na'if fa'il daripada kata mahdhuf, mahdhufah. Nah, sedangkan na'if fa'ilnya mu'annas, maka kata isim maf'ulnya harus mu'annas. Nah, sama kalau dikembali kepada fi'ilnya. Coba kita kembali pada fi'ilnya. Kalau kita kembali pada fi'ilnya, wa jam'il mudzakkar salim alladhi ladhi tuhzafu nunuhuma. Nah, tuhzaf. Nah, itu dia tuhzafu. Tuhzafu atau yuhzafu? Pakai ya atau pakai ta? Fiilnya? Pakai ta. Pakai ta. Iya. Karena dia apa? Karena na'if fa'ilnya mu'annas. Nah, itulah dia. Faham tak? Terus yang kedua itu yang di atasnya kan jam'u mujaddad salimun Ustaz. Jam'il mudz yang mana? Yang di atas ish takhris min adafi. Iya, jam'u mudzakkar saliban kenapa? Itu al-mahdhufatu pakai alif lam itu Ustaz. Al-mahdhufata bukan al-mahdhufatu. Al-mahdhufata nunuhuma kenapa? Oke, alif lam. Ya, alif lam. Karena alif lam yang masuk pada isim maf'ul itu tidak menjadikan dia ma'rifah. Ini bukan idhafah mahdhah. Tidak menjadikan dia ma'rifah. Nah, alif lam sini dikatakan alif lam al-mausul. Jadi alif lam yang masuk kepada isim fa'il dan isim maf'ul, terkadang alif lam itu bermakna isim maf'ul. Nah, di sini adalah isim maf'ul. Apa-apa isim mausul, afwan. Isim mausul. Al-mahdhufa. Al-mahdhufatu apa? Nunahuma. Mafhum? Walaupun ya. Iya. Mana adnya? Antum harus lihat man'udnya. Man'udnya adalah kata bukan jam'ah, tapi man'udnya kepada al-majmu'ah. Al-majmu'ah. Iya, wal-majmu'ata jam'ah mudhakarsan. Jam'ah itu apa? Sebagai badal. Itu man'udnya kata al-majmu'ah. Makanya dia al-mahdhufa. Pakai alif lam, sama-sama ma'rifah. Terkadang alif lam yang masuk isim fa'il, bisa alif lam isim mausul. Bimana alladhi atau allati. Nah, di sini apa? Man'udnya apa? Al-majmu'ah, ya, ma'rifah. Maka na'atnya al-mahdhufata juga ma pakai a ma'rifah. Paham tak? Naam. Ada juga al-mahdhufata. Kenapa pakai ta marbutah? Karena na'i fa'ilnya nun, itu mu'annath. Ya. Itu kemakhiran. Wa iyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Komarudin. Ya, ini untuk memang sudah bahasa agak tinggi ya. Ya, yang telah menjawab nomor ke-11. Tersisa satu nomor untuk Anda. Dan untuk penelpon terakhir di kesempatan malam hari ini, silakan bagi Anda yang ingin masuk dan berlatih bersama kami, kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Syafa. Ummu Syafa, di mana Ummu? Di Cilengsi. Nah. Apa? Cilengsi, qariba. Jaruna. Baik, tafadhali. Qala ta'ala fi suratil Masadi. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Iya. Masyahid. Yada. Bentuk apa ini? Masiratu. Idofa. Masir, ana as'al sir. Coba jawab sesuai dengan pertanyaan. Ana masirah. Musannam. Musanna, itu jawabannya. Jayid, musanna. Ma mufraduhu? Yadun. Taib, yadun. Musannanya apa? Yadani. Kalau pakai ya? Yadaini. Maknanya sama? Sama. Apa artinya? Kedua tangan, iya. Dua tangan atau kedua tangan? Dua tangan. Taib, nonnya dibuang. Dibuang. Nah, kenapa dibuang? Karena idofa dengan abi. Idofa kepada abi, iya. Jayid, kenapa di sini pakai alif? Kenapa enggak pakai yadai? Karena fa'il. Fa'il dari? Dari tabat. Tabat, yakin? Yakin. Kenapa pakai ta di sini Kenapa pakai ta? Ta'nis, tabat. Karena dua tangan musanna. Mu'annas. Iya, jadi kat anggota wudu, a'dha'ul jism. A'dha'ul jism al-muzdawija. A'dha'ul jism al-muzdawija, jadi anggota tubuh yang berpasangan al-muzdawija digolongkan mu'annas. Iya, tangan, kaki. Apalagi? Mata. Hidung masuk? Musanna. Hidung masuk? Hidung enggak. Enggak masuk karena hidung cuma satu kan? Mufrad. Enggak ada hidung dua. Iya. Taib, betul. Kuping? Aduh, deg-degan Ustaz. Kenapa deg-degan? Baru pertama. Oh, iya, Masya Allah. Tetangga ini baru pertama. Taib, mungkin kena dekat ya. Taib, labas. Taib, jadi anggota tubuh berpasangan, kaki, iya. Nah, jadi mata, kuping. Telinga. Ya, telinga. Kan sama aja kuping dengan telinga. Iya, kan? Sama. Taib. Jadi itu digolongkan mu'annas. Mu'annas. Ya. Taib. Jadi Di sini makanya maka pakai kata ta'nits kena fa'ilnya yadun. Yadun, ya, yadun musanna yadani, dia muannas fa'il. Tapi yada tabbat yada tadi fa'il. Mudhaf. Mudhaf. Taib abi jadi apa? Abi. Abi mudhaf ilaih sekaligus mudhaf. Ah iya. Pertama sebagai mudhaf ilaih dari kata yad, kemudian ya, sebagai mudhaf dari kata lahab. Iya. Jadi penggabungan kata bisa terjadi dua kali penggabungan, bahkan bisa tiga, bisa empat. Iya. Yeah. Nah, jadi yada abi lahabin. Taib. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi yada mu'an musanna, marfu tanda rafanya alif, kena sebagai fa'il pada tabat. Sekarang yadinya mudhaf, kemudian abinya mudhaf ilaih. Iya kan? Taib. Tentu mudhaf ilaih hukumnya apa? Hukumnya majrur. Majrur. Di mana tanda jar di sini? Tanda jarnya itu ya. Ya, yakin? Abi. Ini asmaul khamsah. Af'al khamsah atau asmaul khamsah? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Yakin ya? Iya. Jadi betul. Jadi asmaul khamsa tanda rafa'nya waw, tanda nasabnya alif, tanda jarnya ya. Jadi qala Abu Bakrin pakai waw kena fa'il. Sami'tu Aba Bakrin. Saya mendengar Abu Bakar, maka pakai alif kena maf'ul daripada sami'tu. An Abi Bakrin. Pakai ya. Kenapa ada an huruf jar? An Abi Bakrin. Jadi jar, tanda jarnya ya. Asmaul khamsah. Min asmaul khamsah. Demikian juga Abu Lahabin, Aba Lahabin, Abi Lahabin. Nah, di sini pakai ya. Kenapa? Dia sebagai mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaihi hukumnya majrur. Tanda jarnya ya. Li'annahu minal asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Wa huwa mudhaf Lahabin. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah iya, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Syafa sebagai penelpon terakhir kita di malam hari ini, dan juga telah menjawab nomor terakhir dari latihan keempat ini, Ustaz. Mungkin satu pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz, kita coba bacakan sebelum kita akhiri. Seorang penanya atau pengirim dari pesan singkat memberikan contoh, Ustaz. Naam, Ustaz barakallahu fik. Uridu an abi'a darajatai hataini. Hataini itu kalau i'rabnya na'at, benar atau tidak, Ustaz? Bisa. Iya. Sahih. Betul, iya. Bisa di'rab badal, bisa juga di'rab na'at. Na'at fungsinya apa? Menjelaskan, iya. Baik, barakallahu fikum. Demikian pertanyaan dari pesan singkat. Nah, karena waktu sudah menunjukkan larut malam juga, Ustaz. Baik, kita akhiri. Barakallahu fikum jami'an atas keikutsertaan antum sekalian, baik pendengar maupun pemirsa TV Raja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu telah memberikan keilmuan ya, atau ilmu yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Baik, jazakumullah khairan.